فاتقوا ورسوله لا نبي بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله. Segala puji dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Serta salawat dan salam kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Kita sampai jam 8.15, berarti isya ini berapa? Beri bisa dulu. Beri bisa dulu. Azan. Oh, azan. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Serta salawat dan salam kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Para hadirin jemaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam sebuah majelis di waktu yang mulia, antara waktu salat di tempat yang mulia di masjid Allah Subhanahu wa taala, dan juga pelajaran yang mulia insyaallah, pelajaran akidah. Karena ini pelajaran yang dengannya diutus para rasul. Bahkan di dalam kubur yang ditanya adalah akidah. Tidak ditanya yang lain, tapi yang ditanya man rabbuka wa man nabiyyuka wa man dinuka. Ini semua akidah. Maka dalam hadis ketika disebutkan talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim, belajar ilmu agama itu wajib bagi setiap orang Islam, itu adalah belajar ilmu akidah salah satunya. Karena belajar ilmu akidah itu fardhu ain, wajib bagi setiap individu. Dan alhamdulillah hari ini Allah pertemukan kita. Jadi para jemaah, ikhwan, akhwat, ya, harus mengerti dan membedakan. Ada majelis taklim yang berupa motivasi, memberikan nasihat, itu umum. Ada majelis yang di majelis ini memberikan ilmu secara berjenjang, perlahan, tapi menambah wawasan. Dua jenis majelis ini berbeda, dan cara membawakan pun berbeda. Gak mungkin majelis akidah pakai banyak cerita-cerita yang tidak nyambung, gak mungkin. Begitu juga seorang talabul ilmi, seorang penuntut ilmu agama, dia jangan hanya membekali diri dia dengan majelis yang hanya nasihat. Bukan kita katakan gak boleh, silahkan. Tapi kalau cuma terus nasihat, ya, seolah-olah kita makan durian cuma tahu kulitnya terus. Oh, gak kulit durian, hah? Tapi gak pernah nyicipin dalamnya. Akidah yang benar Islam itu apa sih? Sehingga ketika diberitahu Islam yang benar, taunya cuma yang luar saja. Boleh tahu yang luar, tapi jangan terus-terusan di luar. Perdalami, pahami, agar kita mengerti apa perbedaan kita dengan orang yang selain kita, agar kita tahu mana perkara prinsipil, mana perkara yang terkadang mungkin ikhtilaf. Sekarang orang seolah-olah ya bijak, ah semua ikhtilaf tapi ikhtilaf. Jadi semua ikhtilaf toleran. Ikhtilaf itu ada ikhtilaf yang gak boleh toleransi. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Perkara akidah Ini perkara yang setiap muslim harus mempelajarinya dan tidak ada perselisihan di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum. Enggak ada. Dan ulama yang empat, Syafi'i, Maliki, Abu Hanifah, Ahmad, tidak ada perselisihan perkara akidah. Enggak ada. Akidah mereka satu. Kita belajar ini. Kemarin kita telah katakan, buku ini ditulis oleh Imam Abu Utsman Ismail As-Sabuni yang hidup sekitar abad ke-4, akhir-akhir abad ke-3. Dia meninggal pada tahun 449 Hijriah. Berarti sudah berapa ribu tahun? 1000 tahun lebih. Jadi jangan dibilang ini ajaran baru. Kamu yang baru tahu atau ini ajaran baru? Kadang orang kadang baru tahu dibilang ini ajaran baru. Ini buku 1000 tahun yang lalu. Kok dibilang ajaran baru? Jangan-jangan dia yang baru tahu belajar agama. Kenapa? Karena selama ini cuma belajar kulit, jiping, gak ngerti sebenarnya akidah yang benar. Sehingga yang baru didengar seolah-olah itu ajaran baru, padahal dia baru belajar Islam. Banyak gak orang seperti ini? Banyak. Jadi kalau dibilang ajaran baru, saya protes. Ini buku 1000 tahun yang lalu. Bawa buku yang lebih tua dari ini untuk membantah ini. Kalau buku-buku baru 100 tahun, apalagi buku baru keluar tahun 2000, aduh udah, tahan dulu deh. Baru 10 tahun yang lalu keluar, tahan dulu. Ini buku udah 1000 tahun yang lalu keluar. Akidah salaf, ashabul, berarti kalimat salaf sudah 1000 tahun yang lalu keluar. Jangan juga dibilang itu sekte, kemarin sudah kita bahas. Jangan juga dibilang itu pemahaman baru. Karena kalimat salaf, akidah itu salaf dikatakannya. Akidahnya para salaf, ashabul hadis, orang-orang yang mencari hadis. Kita sudah bahas kemarin, kenapa kita mengeluarkan kalimat ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa ada kalimat firqatun najiyah? Kenapa ada kalimat thayyibatul mansurah? Kenapa ada kalimat salafi? Siapa yang bisa jawab? Kenapa harus ada kalimat-kalimat itu? Hah? Masih ada yang ingat? Sebulan yang lalu? Untuk membedakan dengan kelompok-kelompok yang lain. Banyak mengaku Islam, tapi Islamnya gimana? Oh, mereka saja sekarang yang terang-terangan kok kami Islam Nusantara. Terang-terangan, kenapa? Menunjukkan ini kok keyakinan mereka. Kita juga jangan ragu, saya Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ternyata ketika kita mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, banyak juga yang komplain, aku juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah ala fahmu sahabah. Lebih rinci, baru banyak yang mundur. Kenapa? Janganlah, sahabat laki-laki manusia, tapi juga manusia. Sama-sama manusia, sama-sama punya pendapat. Gak perlu lagi dapat pendapat sahabat. Berbeda sudah. Kenapa keluar kalimat ini? Bukan ingin menjadikan kaum muslimin berkelompok, bukan. Tapi memperjelas posisi kita dalam memahami akidah. Jadi kalau ada orang mengajak ngobrol sama kita, mau berbicara masalah agama, posisikan dulu, kita ini ngobrol arahnya kemana? Apa standar kita dalam berbicara agama? Kalau standarnya udah Al-Quran dan hadis, siap, maju selangkah. Kalau katanya enggak, standarnya akal, udah gak usah ngobrol. Standarnya udah beda, kapan mau ketemu? Kalau dia bilang Al-Quran dan hadis, sudah, maju kita. Tidak bersama Al-Quran dan hadis. Siapa yang paling berhak? Pemahaman kamu, pemahaman saya, pemahaman sahabat dalam menafsirkan Al-Quran dan hadis. Kalau kata dia pemahaman saya, sudah. Kok mesti pemahaman kamu, kenapa gak pemahaman saya? Ambil pemahaman sahabat. Gak mau, mundur. Percuma ngobrol, gak nyambung. Kalau gak mau diajak ke situ, gak nyambung. Kenapa? Karena dia akan bersikokoh kepada pendapat dia. Kata dia, pemahaman sahabat. Oke, Quran hadis yang pemahaman sahabat, seandainya terjadi perselisihan, pasti sangat sedikit. Dan kemungkinan besar pasti perselisihan-perselisihan yang tidak menyebabkan perpecahan. Seandainya terjadi perpecahan, sahabat satu mengatakan A, sahabat satu mengatakan B, Perpecahan yang tidak mungkin menjadikan seorang muslim saling berjauhan. Jadi ini yang dikatakan kemarin, akidah salaf ashabul hadis. Akidah salaf ashabul hadis. Jadi penekanannya kepada judul ini, ini judul ditulis oleh penulis sudah 1000 tahun yang lalu, berarti akidah ini sudah ditulis 1000 tahun yang lalu, berarti kalimat salaf sudah 1000 tahun lalu, bahkan lebih. Jadi zaman Rasul sudah dikatakan ana nikmatus salaf lagi. Rasul mengatakan kepada anaknya Fatimah, aku ini sebaik-baiknya salaf untuk kamu, sebaik-baiknya pendahulu. Kemarin kita telah membahas juga tentang kenapa Syekh menulis buku ini. Ternyata karena permintaan, permintaan agar ditulis buku, dan dia menulis buku ini dalam keadaan safar. Masya Allah, safarnya para ulama sambil nulis buku. Banyak Syekhul Islam Ibnu Taimiyah safar dalam nulis buku. Ibnu Qayyim safar sambil nulis buku. Ya, akidah wasitiyah ditulis itu cuma antara asar sebelum maghrib, akidah wasitiyah. Dan kumpulkan bikin tulisannya gak perlu pakai buku yang banyak, itu dari hafalan tulis. Masya Allah, ilmu sudah di dada, kalau kita ilmunya masih di jejet. Masya Allah, HP-nya upgrade pulang udah ilmunya hilang. Mana udah hilang ya, mana kehapus ini sama HP. Kita masuk ke pembahasannya. Mu'taqid ashabul hadis bisifatillah. Langsung masuk poin. Keyakinan ashabul hadis, orang mencari ilmu, mencari hadis tentang sifat-sifat Allah. Kalau berkeyakinan Allah satu itu banyak, semua orang mengakui. Tapi bagaimana akidah para ulama terdahulu memahami ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkenaan tentang sifat-sifat Allah. Berbicara tentang Allah bukan berbicara ringan, berbicara tentang sesuatu yang sangat besar. Qultu wa billahi taufiq, aku katakan dan aku memohon taufik dari Allah. Ya. Inna ashabal hadis mutamassikin bi kitab wa sunnah hafidhahullah ahyahum wa rahimah amwatahum. واشهدون لله تعالى بوحدانية ولرسول ورسالة والنبوة يعرفون ربهم بصفات التي نطق بها وحي وتنزيل أو شهد له بها رسول على ما وردت الأخبار الصحاح به ونقلت الحدود ثبات أو ثقات عنه ويثبتون له منها ما أثبت لنفسه في كتاب وعلى لسان رسوله. كتاب البجرة sekarang kita ingin belajar apa? Bagaimana akidah al-sunnah tentang asma wa sifat. Yang pertama, ashabul hadis, mereka para pencari ilmu hadis, maksudnya para ulama ilmu hadis, mutamassikin bil kitab wa sunnah. Ini pertama, pegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah. Mutamassik, berpegang teguh itu artinya kokoh selalu berpendapat harus ada dasarnya Al-Quran dan hadis. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Fa inna nazatum fi syai'in faruddu ila Allahi wa Rasul." Kalau kalian berselisih, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. Ini ayat yang paling adil dalam hakimi dan hukumi. Kalau kalian berselisih, pemahaman berselisih, akidah berselisih, fikih berselisih, farudduhu, kembalikan ila Allahi wa Rasul, kepada Allah dan Rasul. Kemana harus kembali kepada Allah dan Rasul itu? Kembali kepada Allah, kembali kepada Quran, kembali kepada Rasul, kembali kepada hadis Rasulullah SAW. Hafidhallahu ahyahum wa rahimah amwatahum, semoga Allah menjaga yang hidup dan merahmati yang merahmati. Ini adab, adab kepada para ulama. Setiap menyebutkan ahlul hadis, para ulama didoakan, semoga Allah menjaga yang hidup dan semoga Allah merahmati yang mati. Ini termasuk salah satu keutamaan orang berilmu. Yang Rasulullah tak pernah mengatakan bahwa orang yang mengajarkan kebaikan itu sampai ikan di lautan akan mendoakan dia, bahkan semut di dalam lubangnya akan mendoakan orang-orang mengajarkan kebaikan. Maka itu di antara adab ketika disebutkan nama orang berilmu, selalu para ulama mendoakan rahimahullah, semoga Allah merahmati, hafizahullah, semoga Allah menjaga. Ini adab. Kalau yang hidup dikatakan hafizahullah, semoga Allah jaga dia. Kalau yang mati rahimahullah, semoga Allah merahmati dia. Tapi itu enggak mutlak, boleh saja diganti. Tapi umumnya seperti ini. Hafizahullah yang hidup, rahimahullah yang mati. Kata dia, sesungguhnya para ulama ahlu sunnah mutamassikin berpegang teguh dengan kitab dan sunnah. Semoga Allah menjaga yang hidup dan merahmati yang telah wafat. Yashhaduna, mereka ahlu hadis, para ulama, yashhaduna lillah, mempersaksikan kepada Allah birwahdaniyah, tentang keesaan Allah. Masuk poin pertama tadi, berpegang teguh Al-Quran dan hadis. Sekarang mempersaksikan tentang keesaan Allah. Satu-satunya zat hanya Dia yang tidak ada seperti Dia. Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan keesaan Allah itu bukan hanya mempersaksikan bahwa hanya Allah yang menciptakan. Ini penting. Orang mempersaksikan Allah itu esa, saya yakin Allah itu satu. Tapi ternyata dia hanya meyakini keesaan Allah dalam penciptaan saja. Alam semesta ini yang menciptakan satu, hanya seperti itu. Padahal meyakini keesaan Allah bukan hanya pada penciptaan. Meyakini Allah menciptakan satu-satunya, meyakini Allah satu-satunya memiliki nama dan sifat yang tidak ada satupun memiliki nama dan sifat dan ilmu seperti Allah, dan meyakini bahwa Allah satu-satunya yang diibadahi. Jadi ini yang dikatakan tauhidnya itu mentauhidkan dengan rububiyah, uluhiyah, asma, wa sifat. Banyak orang mentauhidkan Allah dalam rububiyah, tapi dalam asma wa sifatnya tidak mentauhidkan Allah. Banyak orang mentauhidkan Allah dalam rububiyah, tapi tidak mentauhidkan Allah dalam pengibadatan dan penghambaan uluhiyah. Jadi pentauhidan di sini dari segala sisi. Apa itu pentauhidan rububiyah? Mungkin sebagian sudah tahu, kita ulang. Pentauhidan rububiyah, pentauhidan yang mengaku mengetahui Allah pencipta, pemilik, pengatur alam semesta. Hanya satu-satunya Dia Allah yang menciptakan, memilik dan mengatur alam semesta. Orang harus meyakini ini. Tidak ada satu makhluk pun yang campur tangan dalam urusan ini. Pembagi rizki Allah, pencipta Allah, pemilik Allah. Yang kedua, mentauhidkan Allah dalam uluh, penghambaan, peribadatan. Hanya Allah saja yang diibadahi. Kenapa ini dipisahkan dan dibedakan? Sebagian orang mengingkari, udahlah, tauhid jangan dibagi-bagi, tauhid itu satu. Kalau kamu bagi-bagi tauhid, berarti kamu telah membuat perkara bid'atul kubra, kata dia. Pernah dengar enggak? Karena kalau pembagian tauhid, tauhid dibagi, terbongkarlah kedok dia. Kalau tauhidnya dibagi, tauhid yang penting dia mengucapkan la ilaha illallah, enggak ketahuan di mana sisi salahnya. Tapi begitu dibagi, tauhid pertama ada tauhid rububiyah, pengakuan Allah pencipta. Yang kedua tauhid uluhiyah, hanya Allah diibadahi. Kenapa seperti ini? Karena ada orang yang mengakui Allah pencipta tapi tidak mau ibadah kepada Allah. Bertauhid enggak dia? Dia mengakui Allah menciptakan, tapi dia tidak mau ibadah kepada Allah. Bertauhid tidak? Tidak. Iblis mengaku tidak Allah mencipta. Mengaku, apa kata Iblis? Rabbi. Iblis manggil Allah dengan kalimat Rabb. Apa itu Rabb? Rububiyah. Yang menciptakan apa? Bahkan Iblis mengatakan khalaqtani min nar wa khalaqtahu min jin. Ya Allah, engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Iblis ngaku enggak Allah mencipta. Kalau begitu dia muwahhid, kalau tauhid. Tapi dia enggak mau ibadah kepada Allah. Jadi kalau ada orang yang ngaku Allah satu-satunya pencipta tapi ibadahnya enggak kepada Allah, enggak jauh beda sama iblis. Enggak jauh beda. Kenapa iblis mengakui Allah pencipta? Tapi kenapa iblis dikatakan kafir? Ketika diperintahkan ibadah kepada Allah, sujud kepada Adam, yang hakikatnya itu adalah penghambaan diri kepada Allah, karena Allah yang memerintahkan, dia enggak mau. Maka dia dikatakan kufur. Jadi jangan orang, wah saya kan yang penting sudah mengaku Allah mencipta, Ustaz. Terserahlah, saya mau pergi ke kuburan, saya mau minta pahit ke laut selatan, saya mau minta ke gunung Merapi, terserah saya. Yang penting saya sudah mengaku Allah mencipta. Pengakuan Allah pencipta itu benar, tapi aplikasi dari pengakuan ini kamu harus beribadah kepada Allah. Ketika kau minta ada ke laut selatan, tapi kau mengatakan Allah pencipta, maka tidak ada artinya pengakuan. Bahkan orang musyrikin Arab pun mengakui Allah pencipta. Walain sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya pada mereka yang Muhammad, orang-orang musyrikin di zaman Rasul tanya sama mereka, walain sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, siapa yang telah menciptakan langit dan bumi, layakulannullah, pakai lam taukid, pasti mereka akan jawab Allah yang menciptakan. Ternyata orang musyrikin juga mengakui Allah yang menciptakan. Lalu kenapa mereka syirik? Mereka jadikan sesembahan ibadah selain Allah. Kembali kita, maka akidah kita wahdaniyah mengesakan Allah bukan hanya mengesakan dalam penciptaan, tapi harus mengesakan Allah dalam ibadah. Pengakuan hanya dia yang tempat kita ibadah, tempat kita meminta. Tahukah kita bahwa Allah yang menciptakan? Tahu. Tahukah kita bahwa Allah yang membagikan rezeki? Tahu. Tapi kenapa sebagian orang ketika panen dia syukurnya nyembelih kepala sapi diberikan kepada laut selatan? Apakah laut selatan ada campur tangan memberi rezeki? Tidak. Lalu kenapa engkau berikan penyembahan ini? Bukankah sesembahan ini berupa peribadatan? Walaupun kau mengucapkan la ilaha illallah, walaupun kau mengucapkan Allah pencipta, tapi perbuatanmu memberikan ibadah kepada selain Allah bisa membatalkan kalimat la ilaha illallah. Step yang kedua, kalau sudah mengakui Allah pencipta harus ibadah kepada Allah. Step kedua, kalau cuma mengakui Allah pencipta tapi tidak mau mengakui Allah beribadah kepada Allah, itu belum masuk ke dalam Islam, sebagaimana iblis tidak masuk ke dalam Islam. Step yang ketiga, sudah mengakui Allah pencipta, akuilah bahwa tidak ada zat satupun yang seperti Allah. Tidak ada sifat yang seperti Allah, tidak ada nama yang seperti Allah, tidak ada zat yang seperti Allah. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Jangan jadikan bagi Allah itu tandingan-tandingan. Orang ada mengakui Allah pencipta, mengakui Allah yang diibadahi, dia ibadah kepada Allah. Tapi dia masih meyakini ada sebagian makhluk yang memiliki sifat seperti sifat Allah. Syirik tidak? Syirik berarti menyekutukan, menyamakan Allah dengan makhluk. Allah mengatakan Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu, lam yakun, tidak ada satupun yang sekufu. Apa sekufu, Pak? Setara. Gak ada satupun yang setara dengan Allah dalam ilmunya, dalam sifatnya, dalam namanya. Tidak ada yang satupun. Laisa kamitsli syai'un, tidak ada seperti Allah sedikitpun. Contoh, ada orang yang mengakui rububiyah, mengakui uluhiyah, tapi dalam sifat dia menyekutukan Allah, bahkan bisa terjatuh kepada menyekutukan Allah. Contoh, Allah mengatakan yas'alunaka 'anil sa'ah, mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat. Qul, katakan pada mereka, ilmu tentang hari kiamat cuma Allah yang tahu. Al-Quran mengatakan seperti itu. Jibril datang kepada baginda tadi mengatakan mata sa'ah, kapan hari kiamat. Rasulullah mengatakan ma mas'ulu 'anha bi'alamin minas sa'ib, yang ditanya dan nanya sama-sama enggak tahu. Jibril enggak tahu, Muhammad enggak tahu. Berarti ilmu tentang kiamat, ilmu hanya milik Wa innamal ghaibu lillah. Sesungguhnya ilmu ghaib hanya milik Allah. Lalu kalau ada orang meyakini ada manusia yang tahu ilmu ghaib, berarti dia menyamakan Allah dengan makhluk dalam sisi sifat berilmu. Ilmu makhluk tadi sama seperti ilmu Allah. Syirik tidak? Syirik. Tidak boleh. Loh, kalau saya kan tidak menyembah selain Allah, Ustaz. Saya sholatnya ke Allah, saya mintanya ke Allah. Tapi keyakinanmu mengatakan bahwa ada makhluk yang tahu tentang ilmu ghaib datangnya hari kiamat, padahal itu ilmu yang hanya dimiliki oleh Allah, berarti engkau menjadikan manusia sekufur dengan Allah dalam ilmu, berarti tidak mentauhidkan dalam asma wasifat. Atau seperti orang mengatakan mumatsilah, mujassimah, orang-orang mumatsilah yang memisahkan Allah dengan makhluk. Tangan Allah seperti tangan saya, iyadzubillah. Fisik Allah seperti, iyadzubillah. Bahkan orang mumatsilah, orang menyumpahkan Allah dengan makhluk yang paling jelek adalah orang Nasrani. Kenapa? Allah dia menyamakan Isa makhluk dengan Allah. Jadi di sini dikatakan bahwa akidah ashabul hadis, mereka berpegang teguh dengan kitab dan sunnah, lalu apa? Mutamassiki nabi wa ashhadu, dan mereka bersaksi bahwa Allah semata-mata yang wahdaniyah, satu-satunya yang Maha Esa. Maha Esa dalam apa? Rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifat. Kemudian walil rasul bi risalah, dan mereka mempersaksikan untuk rasul bahwa dia adalah bi risalah, membawa risalah, utusan Allah. Risalah itu secara bahasa ya surat. Jadi dia utusan yang membawa surat, membawa pesan dari Allah. Pesan-pesan apa yang dibawa? Ya Quran. Wa nubuwah, dan dia nabi. Sudah, yang kedua ini mempersaksikan bahwa rasul itu Rasulullah. Inilah dia kandungan dari dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ini dia yang menjadi fondasi awal dalam akidah. Wahdaniyah, pengesaan kepada Allah, pengakuan Rasul Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah. Jika tidak melakukan dua ini, tidak masuk ke dalam Islam. Maka dia tidak masuk ke dalam Islam dan jatuh kepada kekufuran. Dikatakan di sini, ya, harus seorang muslim itu meyakini bahwa Rasulullah SAW adalah khatamul anbiya, penutup para nabi. Nanti kita akan bahas juga. Tidak boleh ada orang yang meyakini selain Nabi Muhammad SAW ada nabi yang lain. Jika dia meyakini ada nabi yang lain, maka dia telah jatuh kepada kekufuran. Kata Rasulullah mengatakan anna khatamul anbiya, anna khatamul nabi, aku penutup para nabi. Maka Allah mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu penutup para nabi. Tapi di sini ada sebuah permasalahan yang disebutkan oleh Syekh penyarah. Di sini disebutkan di rasul wa nubuwah, rasul dan nabi. Apakah beda antara rasul dan nabi? Rasulullah SAW ada berapa? 25. Nabi lebih. Nabi lebih banyak daripada rasul. Dalam sebuah riwayat dikatakan 300 lebih. Syekh Al-Imam Muhammad Al-Imam Habibullah Ta'ala memiliki buku perbedaan antara rasul dan nabi, dari jumlahnya, dari sifatnya, dari tugasnya. Di sini juga disebutkan Ibnu Qayyim menyebutkan, Syekh Rabi menyebutkan di sini, menukilkan dari Ibnu Taimiyah dan kitab-kitab nubuwat. Apa perbedaan nabi dan rasul? Intinya nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan berita kepada kaum yang telah mendapatkan iman sebelumnya. Jadi melanjutkan itu nabi. Dan dia menurut saya di sini tidak diperintahkan mendakwahkan kepada orang yang menentang. Seperti Bani Israel, datang kepada Bani Israel Nabi Ishak, Nabi Yakub. Kenapa? Karena sebelumnya sudah ada rasul. Datang lagi mereka mengingatkan mereka. Adapun Rasul itu diutus kepada orang yang menentang dan menerima, kepada orang yang sudah tadinya dapat hidayah, dapat Islam atau belum, semuanya sama. Itu Rasul. Jadi Rasul lebih umum daripada Nabi. Di sini tambih, jika ada orang mengatakan bahwa Nabi itu orang yang tidak diperintahkan untuk menyampaikan risalah, tapi Rasul itu diperintahkan untuk risalah, ini perbedaan yang kurang tepat, membedakan Nabi. Dua-duanya diperintahkan untuk menyampaikan, tapi audiensnya berbeda. Kalau Nabi itu diperintahkan menyampaikan kepada Bani Israel atau semisalnya yang telah pernah mendapatkan keimanan, yang pernah mendapatkan ilmu. Rasul diperintahkan untuk menyampaikan kepada siapa saja yang sudah mendapatkan ilmu atau belum, yang sudah mendapatkan kitab atau belum. Ini salah satu perbedaannya antara Nabi dan Rasul. Dan perbedaan berikutnya, Nabi biasanya itu membawa syariat, Rasul yang sebelumnya meneruskan. Maka dia mundirin, memberikan peringatan. Rasul itu membawa syariat yang baru. Syariat itu hukum-hukum yang baru. Walaupun secara prinsip hukum-hukum akidah dan usuluddin pasti sama, tapi mungkin dalam ibadah beda. Sebagaimana Nabi Musa Rasul, Nabi Muhammad Rasul, tata cara ibadah beda, waktu ibadah beda, cara membersihkan thaharah beda. Sama-sama Rasul. Jadi kalau Nabi itu melanjutkan, tapi kalau Rasul membawa syariat yang baru. Ini diantara perbedaan antara Nabi dan Rasulullah SAW. Kemudian, ya'rifuna rabbahum, mereka mengenal Rabb mereka, bisifatil lati nafaqo biha wahyu wa tanziluhu, dengan sifat yang telah disebutkan di dalam wahyunya dan Qur'annya. Sekarang mulai. Tadi poin-poin berpegang pada Al-Qur'an dan Sunnah, mentauhidkan Allah, mengesah dan juga mengikuti Rasul. Sekarang mereka akidah salaf, ya'rifuna rabbahum, mereka mengenal Allah. Dari mana? Dari mana kita bisa mengenal Allah? Kita mengenal Allah, ini tentu perkara gaib, tidak? Perkara gaib. Kita tidak akan bisa berbicara tentang perkara gaib kecuali harus ada ilmu yang pasti, gak bisa kira-kira. Sekarang kita mau berbicara tentang Allah yang belum pernah kita lihat. Bagaimana kita berbicara tentang Allah, sifat Allah, bagaimana kita berbicara tentang Dia? Maka berbicara tentang Dia bin allati nataqa biha wahyu, harus ada wahyunya. Wa tanzilu, harus ada dalil Quran. Kenapa seperti itu? Karena Allah yang paling tahu tentang dirinya. Siapa yang paling tahu tentang Allah? Allah. Siapa yang paling mengenal tentang sifat Allah? Allah. Siapa yang tahu? Siapa yang paling tahu bagaimana bentuk zat Allah? Allah. Maka kalau kita sudah tahu bahwa Allah yang paling tahu tentang dirinya, di manakah Dia menggambarkan dan menceritakan dirinya? Di Quran. Ini poin berikutnya. Kalau begitu, kalau kita mau berbicara tentang Allah, harus tahu dulu siapa yang paling tahu tentang Allah. Karena kalau poin ini tidak bersatu, sebagian orang tidak mau berbicara tentang Allah harus pakai akal. Saya tadaburi, saya pikiri, saya hayatin. Kamu akan gila memikirkan sesuatu yang gak pernah kamu lihat. Dan kamu tidak akan pernah mendapatkan kepastian kalau kamu menghayalkan sesuatu yang belum pernah kamu lihat. Sesuatu yang belum pernah dilihat lalu dia ceritakan, itu pasti atau hayalan? Hayalan. Bolehkah berbicara tentang Allah dengan hayalan? Maka bukan akal tempatnya kalau mau berbicara tentang Allah. Siapa yang paling tahu tentang Allah? Allah. Maka apapun yang Allah ceritakan tentang dirinya, terima. Karena Dia lebih tahu tentang dirinya daripada kita. Poin ini harus sepakati dulu. Kalau poin ini gak sepakat, nanti ke depannya dan maju ke dalamnya gak bakal pernah sepakat. Kalau tidak dari Allah, au syahida lahu bila rasul, atau rasul yang mempersaksikan. Kalau dari makhluk yang paling tahu dan paling kenal Allah siapa? Rasul. Bukan kita, bukan saya, bukan si Fulan, bukan si orang yang paling kenal Allah, zatnya Allah, sifatnya Allah adalah orang yang paling dekat dengan Allah. Orang yang paling dekat dengan Allah adalah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apapun yang diceritakan tentang Allah dari lisan baginda Nabi kita harus kita terima, karena dia orang yang paling dekat dengan Allah. Yang paling dekat berarti paling kenal. Paling kenal sifatnya, paling kenal zatnya. Adapun kita, kita enggak tahu tentang Allah. Kita belum melihat Allah. Kita tidak bisa berpikir tentang Allah kecuali Allah ceritakan di Quran dan baginda Rasulullah SAW ceritakan. Konsep ini benar atau salah? Sepakat? Lanjut. Kalau enggak sepakat, kita selesaikan dulu masalah ini. Benar, siapa yang paling kenal Allah? Enggak, siapa yang paling kenal Allah? Saya. Masya Allah. Coba ceritakan tentang Allah menurut akal saya. Masya Allah. Saya akan tanya, kamu pernah lihat? Enggak. Kamu tahu dari mana apa kamu benar? Karena saya orang paling pintar. Sini kamu saya rukiah. Jangan-jangan kena jin. Merasa diri paling hebat. Pantaskah kita berbicara tentang Allah Subhanahu wa Taala sementara kita enggak punya sandaran yang pasti tentang itu? Saya sudah ceritakan, kita tidak akan pernah berbicara dan membayangkan sesuatu yang belum pernah kita lihat. Seandainya kita pernah melihat semisalnya, yang semisalnya saja kita pernah lihat, lalu kita ceritakan, belum tentu seperti sebenarnya. Apalagi yang tidak ada semisalnya. Allah punya semisalnya tidak? Sesuatu yang ada semisalnya saja kita ceritakan, lalu kita bayangkan, belum tentu benar bayangan kita. Saya terus ulangi bermasalah. Saya terus pahamkan dalam masalah ini. Saya ulang lagi. Pernah lihat mobil? Mobil pernah nggak? Pernah. Saya lihat mobil warna merah, bannya 4, tingginya nggak terlalu tinggi, pintunya 2, supirnya 1, sebelah kanan, lalu bannya hitam, peleknya besar. Kebayang sekarang semua? Kebayang tidak mobilnya? Pastikan yang Anda bayangkan seperti yang saya lihat. Itu padahal Anda pernah melihat yang semisalnya, mobil udah tahu. Yang Anda bayangkan saja belum tentu benar, padahal sudah pernah lihat. Bagaimana lagi mau berbicara tentang Allah yang belum pernah dilihat? Oh, gak masuk akal, sah. Masa mobilnya begitu? Ya pernah saya lihat, kamu gak masuk akal ya karena akal kamu saja. Ustaz, gak masuk akal kalau Allah seperti ini, seperti itu. Ya gak masuk akal kamu bukan berarti gak benar, bisa jadi akal kamu yang salah. Jangan sesuatu yang gak masuk akal yang disalahkan yang gak masuk akalnya, padahal belum tentu akal yang bisa jadi yang salah. Yang salah. Enggak, akal saya gak pernah salah. Ini lagi penyakit. Penyakit, kalau sudah akal terus-terusan dijadikan fondasi, landasan, kan agama pakai akal. Betul, agama pakai akal. Tapi jangan pernah menolak Al-Quran dengan akal. Al-Quran akal digunakan untuk tadabbur, untuk memahami. Sekarang konsep ini bukankah kita memahami pakai akal? Pakai akal, tapi jangan akal kita menentang Quran. Nanti kita akan bahas. Contoh satu contoh. Kita singgung sedikit walaupun nanti akan dibahas. Di mana Allah? Siapa yang tahu di mana Allah? Siapa yang paling tahu tentang keberadaan Allah? Allah. Kalau Allah katakan Allah di langit, yang masuk akal saya bisa. Allah yang kabarkan. Kamu pernah lihat Allah? Enggak. Kenapa kamu tolak? Karena menurut saya enggak masuk akal. Sekarang ceritakan kepada saya bagaimana yang masuk akal. Enggak bakalan bisa pernah masuk akal. Karena Allah itu tidak akan pernah bisa dibicarakan dengan akal, tapi dengan iman. Coba sebutkan di mana yang masuk akal. Yang paling masuk akal ya Allah di langit, karena dia mengabarkan itu. Belum kita berarti ada di mana saat kita ada bagaikan katak dalam tempurung, udah siap. Allah ceritakan itu, Allah mengabarkan itu. Yang paling tahu tentang dirinya dan di mana dia adalah dia. Yang paling tahu tentang sifatnya dan siapa dia adalah dia. Dia paling tahu tentang dirinya daripada kita. Betul tidak? Betul. Maka ini yang diinginkan oleh Syekh. Ya'rifuna Rabbahum. Mereka mengenal Allah dengan sifat-sifat yang Allah sebutkan di Quran, wahyu dan tanzil yang disaksikan oleh Rasul. Ala nawala tadil akhbar sihabi, dengan dalil-dalil yang sahih. Ingat, kabar dari Rasul enggak semuanya diterima, tapi harus ada catatan penting. Kabar yang sahih. Kita akan lanjutkan nanti setelah azan apa yang dimaksud dengan kabar-kabar yang sahih dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah musta'an. Fadhal aja. Tidak melakukan kemaksiatan, adil. Thiqah, Terpercaya, terpercaya hafalannya, terpercaya ucapannya. Terkadang ada orang yang adil dalam perbuatannya, ibadahnya bagus, tapi dalam hafalannya enggak bagus. Maka enggak diterima. Syaratnya apa? Berita itu akan diterima tentang Allah Subhanahu wa taala, bahkan tentang hadis-hadis Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW, ya. Itu harus yang dinukilkan dari orang yang adil, thiqat, wa bithlihi muttasil, ghairu mu'al wala syad. Tersambung disyaratkan. Orang yang adil, thiqat, tersambung, wala syad wala mu'al. Tidak syad, tidak mu'al. Ini sebenarnya ilmu mutawatir hadis. Kapan berita itu bisa diterima? Intinya harus yang dinukilkan orang terpercaya. Dan ini adalah ilmu yang hanya dimiliki oleh orang Islam. Tidak ada lagi ilmu agama apapun, tidak ada yang memiliki ilmu sanad, namanya ilmu sanad. Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bi khairin yufaqihhu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, Allah pahamkan agama. Hadis riwayat Bukhari. Kenapa kita pakai riwayat Bukhari? Karena Imam Bukhari dalam bukunya menyebutkan sanadnya. Kata Bukhari, dari fulan, dari sahabat Abi Hurairah, dari Rasulullah. Jadi, keabsahan dan kemurnian sejarah itu bisa dibuktikan dengan rangkaian orang yang menceritakan. Imam Bukhari enggak pernah ketemu Abu Hurairah. Kenapa Imam Bukhari mengatakan tiba-tiba berkata Abu Hurairah dari Rasulullah? Tentu kita enggak percaya Imam Bukhari kapan kamu ketemu Abu Hurairah. Perlu sanad. Kata Imam Bukhari berkata kepada guruku dari gurunya dari setiap orang yang dikatakan guru ini punya biografi yang disebutkan dalam buku-buku sejarah. Dan sampai sekarang buku-buku biografi ini terjaga. Maka dari itu, Al-Qur'an dan hadis itu terjaga. Inna nahnu nazzalna Qur'an wa inna lahu lahafidzun. Kami yang menurunkan Qur'an, kami yang jaga. Jaga apanya? Keabsahannya, keasliannya, kebenarannya, bisa dipertanggungjawabkan bahwa itu perkataan Rasulullah. Dari mana kita tahu? Dari orang-orang yang menceritakannya. Maka para ulama memiliki syarat-syarat yang ketat. Gak ada satupun agama yang punya seperti ini. Sekarang, mana bukti bahwa Injil yang mereka baca itu adalah Injil yang agama Nabi Isa? Gak bisa dibuktikan. Karena Injil mereka bahasa Indonesia, Nabi Isa gak pernah bahasa Indonesia. Betul tidak? Seandainya mereka pakai bahasa mereka, pakai bahasa Yahudi, apa buktinya bahwa itu masih terjaga? Gak ada. Kalau Islam, masih bisa dibuktikan. Maka ada namanya ilmu sanad. Kapan hadis itu bisa diterima? Ketika sanad rantaian ini tadi benar. Kalau rantaiannya putus, apa yang menceritakan dusta, tidak boleh kita katakan itu perkataan Rasulullah. Karena Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis riwayat Muslim dalam mukaddimahnya, Rasulullah mengatakan, "Man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta bawa-bawa namaku, maka dia telah mengapling tempat duduknya di neraka. Gak boleh orang. Rasulullah berkata, barang siapa yang berpuasa bulan segini-segini akan dapat pahala ini. Padahal Rasulullah gak pernah mengucapkan, gak boleh. Walaupun tujuannya memberikan motivasi, gak boleh. Karena termasuk dalam hadis ini, "Man kadzdzaba 'alayya," barang siapa yang dusta bawa-bawa namaku. Jadi yang namanya hoax itu bukan zaman sekarang saja. Zaman dulu orang sudah bikin hoax pada hadis. Ada. Sampai orang mengatakan, ya, karena cintanya kepada Abu Hanifah, dia katakan Abu Hanifah sirajul ummati, Abu Hanifah sirajul ummati. Rasulullah mengatakan, kata mereka, Abu Hanifah adalah cahaya umatku, Abu Hanifah adalah cahaya umatku. Mereka, mengapa mereka bawa-bawa perkataan Rasulullah? Agar diterima, padahal ini dusta. Yang kita inginkan, yang menjadi sumber kita dalam berbicara tentang sifat Allah itu harus hadis yang sahih. Kalau hadis yang dhaif, tidak boleh dibawa dalam berbicara masalah ini. Kalau sebagian orang mengatakan, bukankah hadis dhaif boleh digunakan untuk berdalil, Ustaz? Hadis dhaif yang boleh digunakan dalam berdalil, sebagian ulama berpendapat ada hadis dhaif yang boleh digunakan untuk berdalil, tapi punya syarat yang banyak. Apa syaratnya? Syaratnya banyak. Syaratnya salah satunya bukan perkara akidah, hanya perkara motivasi. Motivasi, bukan perkara hukum. Hukum tidak boleh dengan hadis dhaif. Motivasi boleh. Yang kedua, hadis dhaif yang bukan dhaif, yang amat dhaif, maudhu, yang gak ada asalnya, gak boleh. Siapa yang bilang hadis dhaif? Yang berkata para ulama, Imam Nawawi membolehkan menceritakan hadis dhaif. Iya, bukan hadis maudhu, bukan hadis munkar, bukan hadis munqati yang terputus, yang sama sekali gak ada sanadnya, gak boleh. Yang seandainya dhaif, dhaifnya pun mungkin masih dikuatkan dengan makna-makna yang lain. Yang ketiga, kata para ulama, syaratnya kalau menggunakan hadis dhaif, tadi pertama apa? Bukan dalam masalah hukum. Yang kedua, tidak boleh dhaif yang sama dhaif. Yang ketiga, bukan jadi sandaran satu-satunya, hanya penguat. Sandaran satu-satunya adalah Al-Quran dan hadis yang sahih. Maka tidak boleh orang berdalil dengan hadis yang dhaif. Bahkan orang yang membuat hadis-hadis yang dhaif berarti dia telah mengarang-arang agama. Ini mukadimahnya, ini pembukaannya, bahwa mereka ahlu sunnah wal jamaah ashabul hadis mengenal Allah dengan Quran dan dengan hadis yang sahih. Kapan dikatakan hadis sahih? Ada syaratnya. Berarti untuk mengatakan hadis sahih harus mempelajari ilmu hadis. Dua pondasi ini sandaran untuk berbicara tentang Allah. Maka dari itu dikatakan ilmu berbicara tentang Allah, berbicara tentang sifat Allah, ilmu tauqifiyah. Apa itu ilmu tauqifiyah? Ilmu yang tauqif sudah datang baku dari Al-Quran dan hadis. Gak bisa di situ masuk ijtihad dan akal. Ya, ini disebutkan oleh penulis sebelum dia menyebutkan sifat-sifat Allah yang akan dia sebutkan, karena dia ingin mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita mendatangkan hukum tentang nama dan sifat. Kemudian penulis mengatakan, wa naqalatul udul thiqatan yuthbituna lahu yuthbituna lahu jalla jalaluhu minha ma'athbata li nafsi fi kitabi. Bahkan mereka menetapkan untuk Allah, mereka di sini siapa? Ashabul hadis. Mereka menetapkan untuk Allah apa-apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dalam Quran, wa ala lisan rasulih, dan apa-apa yang telah ditetapkan oleh lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paragraf ini paragraf pembukaan bahwa ini kaidah kita dalam berbicara nama dan sifat Allah, Al-Quran dan hadis, dan tidak ada akal di dalamnya karena Allah dan Rasulnya yang paling tahu tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari ini, dari mukadimah ini dan pembukaan ini, kelompok yang tidak mau ikut adalah pertama Mu'tazilah. Mu'tazilah ini mendahulukan akal. Mu'tazilah pecah, lahirlah dari Mu'tazilah yang mulai menggabungkan akal dengan hadis. Kalau Mu'tazilah murni akal, sehingga mereka menolak nama, terkadang orang menolak sifat. Datang lahir dari Mu'tazilah ini kelompok yang mungkin mendekat, wah gak bisa, kita juga harus terima Al-Quran dan hadis. Tapi mereka terima Al-Quran dan hadis hanya yang menurut mereka sesuai akal, yang tidak sesuai akal gak diterima Al-Quran dan hadis. Ini barulah kelompok yang dikatakan Asy'ariyah. Kenapa Mu'tazilah gak menetapkan sifat Allah sama sekali? Karena mereka murni pakai akal. Kenapa Asy'ariyah menetapkan 8 sifat? Karena menurut mereka yang 8 ini masuk akal. Datang kelompok yang baru menjadi 20. Pada hakikatnya dulunya 7 sifat yang ditetapkan oleh Asy'ariyah. Datang Maturidiyah menjadi 8 sifat. Datang lagi orang setelahnya menjadi 20 sifat. Kenapa mereka membatasi 20 sifat? Karena menurut mereka yang masuk akal cuma 20, yang lebihnya gak masuk akal. Nanti kita akan bahas apakah betul hanya 20 yang masuk akal. Ini kita bahas. Jadi kelompok ini Asy'ariyah keluar dari kelompok Mu'tazilah. Pendirinya, pendeklarasinya Abul Hasan Al-Asy'ari, maka dikatakan Asy'ariyah. Dan akhirnya di akhir hayat Abu Hasan Al-Asy'ari menulis sebuah buku yang dikatakan dengan Abu Hasan Al-Asy'ari menulis sebuah buku dengan Al-Ibanah. Al-Ibanah fi Usul Diyanah. Buku ini Abu Hasan Al-Asy'ari menulis tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan dia menetapkan akidah sebagaimana akidah para salaf. Kita lanjutkan sedikit lagi. Dan untuk pertanyaan sekitar 15 menit. Wala ya'taqiduna tashbihan li sifatih. Ketika datang Quran dan hadis, Ahlussunnah wal Jamaah mereka menetapkannya sebagaimana Allah tetapkan, sebagaimana Rasulullah SAW tetapkan. Kemudian mereka meyakininya. Wala ya'taqiduna tashbihan, dan tidak menyerupakan dengan makhluknya. Menetapkan tapi tidak menyerupakan. Tashbih itu menyerupakan. Walaupun sebagian orang mengatakan kalimat tashbih ini lebih baik dan lebih afdol digunakan dengan kalimat tamtsil. Apa bedanya tashbih dengan tamtsil? Walaupun para ulama mengatakan tashbih itu menyerupakan, tamtsil juga memisalkan, menyerupakan. Apa bedanya? Yang pertama, kalimat tamtsil lebih afdol daripada kalimat tashbih. Yang pertama, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di Quran laisa kamitslihi, dengan kalimat tamtsil, tidak ada yang semisal dengan Allah. Allah enggak pernah mengatakan laisa katasybihi, laisa bihi. Kalimat tasbih tidak, tapi kalimat tamtsil. Lalu secara bahasa tasbih itu serupa tapi enggak sama, itu tasbih. Kalau tamtsil serupa mirip persis, itu enggak ada yang seperti Allah. Tasbih manusia si Z dengan si Budi berbeda tidak? Berbeda. Si Z dengan si Budi berbeda. Tapi ada sisi kesamaannya tidak? Tasbih namanya. Syibah. Tapi tamtsil tidak mirip apa sama tidak? Beda. Maka kalau tamtsil itu sama dari segala arah, itu tidak mungkin ada pada Allah. Tasbih itu berbeda tapi mungkin ada kesamaan. Ya. Tapi di sini katakan Ahlussunnah wal Jamaah wala ya'taqiduna tashbihan, tidak meyakini tentang tashbih. Apa itu tashbih? Allah Subhanahu wa taala seperti makhluknya. Li sifati bi sifati khalqihi, tidak menyerupakan Allah dengan sifat makhluknya. Fayaqulun. Ini poin berikutnya. Menetapkan sebagaimana Allah tetapkan, tapi tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Apa yang Allah katakan, katakan, tapi jangan samakan dengan makhluk. Apa yang Rasulullah bilang, ucapkan dan sifatkan tentang Allah, sifatkan, tapi jangan samakan dengan makhluk. Karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Laisa, tidak ada yang seperti Allah, dan Dia Maha Pendengar lagi Maha Melihat. Di awal ayat ini dikatakan tidak ada yang seperti Allah, tapi di akhir ayat dikatakan Dia mendengar dan Dia melihat. Apakah kita mendengar? Apakah kita melihat? Tapi tidak seperti penglihatan dan pendengaran Allah. Maka dikatakan laisa kamitslihi syai'un. Bukankah mereka juga menetapkan Asy'ariyah, menetapkan Allah mendengar, menetapkan Allah melihat? Menetapkan tidak? Menetapkan. Karena dengan mendengar dan melihat Allah akan berilmu, menetapkan Allah punya ilmu tidak? Tapi ketika berbicara tentang zat, mereka tidak menetapkan. Allah punya tangan, enggak. Kenapa? Kalau Allah punya tangan, ya berarti Allah seperti makhluk. Sekarang Allah mendengar tidak? Kalau begitu Allah seperti makhluk, karena makhluk mendengar, kita bilang. Apa dia bilang? Oh, pendengaran Allah enggak seperti pendengaran makhluk. Pendengaran Allah sesuai dengan kemuliaan, kebesaran, dan keagungan Allah. Nah, kita bilang begitu juga sifat yang lain. Allah punya tangan, tangannya enggak seperti tangan makhluk. Jangan bayangkan dan jangan pikirkan. Manusia punya, Allah punya, belum tentu sama. Manusia punya pendengaran, Allah punya pendengaran. Apakah sama pendengaran Allah seperti makhluk? Tidak. Kalau ini Mu'tazilah langsung mengatakan, oh kalau gitu Allah enggak punya dengar. Kalau gitu Allah enggak dengar. Kenapa? Kalau kau kata Allah mendengar, berarti Allah kau menyamakan Allah dengan makhluk. Karena dia tidak mau menyamakan Allah dengan makhluk, dia kata Allah enggak mendengar. Kita bilang, yang mendengar sama yang enggak mendengar sempurnaan mana? Yang mendengar berarti ketika engkau kata Allah tidak mendengar, engkau menisbahkan kepada Allah suatu kekurangan. Manusia dikatakan tidak mendengar, rasanya tidak mau. Kan bahasanya tidak mendengar, tapi bahasa umumnya yang tuli. Mau tidak manusia kita tuli? Tidak mau. Kalau begitu, Asy'ariyah mengatakan, oh kalau begitu Allah mendengar. Tapi pendengaran Allah tidak seperti pendengaran makhluk. Benar tidak kalau begini? Benar. Masuk kepada sifat yang lain, sifat tangan, oh enggak. Jangan pakai kaidah yang itu, kaidahnya beda. Lah kenapa kaidahnya beda? Yang dibicarakan zat yang satu. Kenapa? Karena kalau masalah tangan, ini udah enggak masuk akal saya. Ternyata kembalinya ke Allah berbicara tentang Allah. Kita masuk sekarang. Fayaqulun, Ahlussunnah mengatakan, Inna khalaqa Adam biyadih. Allah menciptakan Adam dengan tangannya. Kama nasa subhanahu alaihi wa fiqari azza wa jalla. Sebagaimana Allah menaskan, menyebutkan dalam Quran, Qala iya iblis, wahai iblis, ma manaka an tasjuda lima khalaqtu biyadih. Wahai iblis, apa yang menghalangi engkau untuk sujud terhadap apa yang telah kuciptakan biyadaya, dengan kedua tanganku. Maksudnya, ya iblis, apa yang menghalangi engkau sujud dengan Adam yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Biyadai, lihat ke kamus manapun, kamus bahasa Arab, yad itu artinya tangan. Kita masuk ke sini. Saya tidak mau masuk kepada Sami'ul Basir, kenapa? Asy'ariyah menetapkan. Saya langsung masuk ke yad, sifat zat. Zatnya ada, karena sifat itu ada sifat fi'liyah, ada sifat dzati. Sifat fi'liyah kebanyakan mereka menerima, Allah mendengar, Allah melihat, fi'il tidak perbuatan itu. Tapi ketika berbicara tentang sifat zat, baru mereka menolak. Kenapa? Karena tidak masuk akal. Kalau engkau katakan seperti ini, seperti itu, maka tergambarkan di kepalamu. Ingat, apapun yang engkau bayangkan di kepalamu, kepalamu, akalmu adalah makhluk. Makhluk tidak kepala kita? Atau kita makhluk tidak? Maka apapun yang terimajinasi dari makhluk, maka dia makhluk. Maka apapun yang terbayangkan di kepala kita tidak akan mungkin Allah, karena akal dan bayangan kita makhluk. Imajinasi kita makhluk, dan Allah bukan makhluk. Maka kamu bayangkan apapun di kepalamu sekarang, terbayangkan apapun, yakin itu bukan Allah. Kenapa? Karena imajinasi saya makhluk, Allah tidak mungkin makhluk. Allah Al-Khaliq, dia mencipta. Qala iblis, ini dari Al-Quran, bahwa Allah itu apa, memiliki tangan. Walai harifuna karam, Ahlussunnah wal Jamaah tidak memalingkan maknanya. Bahasa Arabnya ya tangan. Tidak dipalingkan maknanya. Tahrif itu memalingkan makna dari makna sesungguhnya. Dari mana sesungguhnya? Itu namanya tahrif. Bihamli yadain ala ni'matain afuwatain wa tahrifil mu'tazilah jami'ah ahlakahumullah. Mereka membawa kalimat tangan ini dengan kalimat artinya bukan tangan, tapi nikmat, tapi kekuatan. Merubah maknanya, itu namanya tahrif. Memalingkan dari makna sebenarnya. Tahrif dari asal kata harfa yuharifu tahrifan. Tahrif itu sebenarnya ada beberapa bentuk. Ada tahrif yang membiarkan lafaz tapi merubah makna. Ada tahrif menambah lafaz dan pasti akan merubah makna. Ada tahrif menghilangkan lafaz, menambah harokat, pasti merubah makna. Jadi tahrim ada berapa bentuk? Tahrim itu memalingkan, merubah. Ada tahrim yang membiarkan maknanya, Qurannya enggak dirubah. Iya, ya dia enggak rubah. Ya itu ya, tulisannya ya. Tapi kalau ditanya apa artinya? Dia rubah. Yang itu tantangan dari sini kekuatan. Itu tahrim makna namanya. Ada tahrim lafaz, merubah lafaz. Istawa. Istawa itu artinya tinggi di atas. Sa'at murtafi. Kata mereka ini bukan istawa artinya istaula ditambah lam. Berarti berubah tidak? Istaula artinya menguasai. Jadi kalimat istawa dirubah menjadi istaula. Kenapa? Karena menurut mereka istawa enggak masuk akal, yang masuk akal istaula. Kata dia ikhtilaf pula, ikhtilaf orang dalam menafsirkan istawa. Ya ikhtilaf antara mubtadi dan sunnah. Enggak, ikhtilaf seperti ini enggak perlu dibawa sebenarnya. Ikhtilaf sebenarnya apakah Allah beranak atau enggak beranak. Ini enggak perlu dibawa ikhtilaf seperti ini. Sekarang sebagian orang ketika berbicara tentang Allah di langit, ikhtilaf memanfaatkan istiwa, ingin menunjukkan bahwa dia bijak. Padahal dia sudah menampakkan dia enggak tahu apa-apa. Kenapa kok enggak katakan ikhtilaf malah ikhtilaf? Ikhtilaf apakah Allah beranak atau tidak beranak? Perlu enggak kita sebutkan ikhtilaf ini? Karena yang mengatakan Allah beranak itu berarti kufur, enggak dianggap ikhtilaf itu. Paham? Maka pada orang yang ingin ikhtilaf siapa? Ya ikhtilaf antara mubtadi' dan ahlus sunnah, benar. Tapi kalau ikhtilaf para sahabat, enggak bakal ada. Ikhtilaf para ulama ahlus sunnah, ulama mazhab saja empat, enggak bakal pernah ada. Tapi ikhtilaf pada sendiri, ya ikhtilaf antara mubtadi' dan ahlus sunnah, betul. Itu ikhtilaf antara mubtadi' dan ahlus sunnah. Allahumma musta'an. وَلَيُحَرِكُونَ الْكَلَامَ مَوَادِعِهِ. Mereka tidak mengalihkan dari makna sebenarnya. Tadi tahrim yang kedua, tahrim yang ketiga belum kita sebutkan. Merubah harokat. Merubah harokat contoh. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمًا. كَلَّمَ اللَّهُ. Allahu pakai domah. Domah alamatul Rafa. Kenapa rafa dengan domma? Karena fa'il, pelaku. Dia yang melakukan. Berarti yang kalam, yang berbicara siapa? Allah. Karena Allah pakai domma, fa'il, pelaku. Wah, kalau Allah yang berbicara enggak pas, diganti harakatnya. Wa kallamallaha Musa taklima. Allah jadi fathah. Berarti dia objek, bukan pelaku. Yang berbicara siapa? Musa. Merubah tidak? Lihat di Quran sekarang, baca Quran kita, pakai domah atau pakai fathah? Pakai domah. Kenapa kau rubah fathah? Sekalian saja Quran dicoret pakai fathah kalau berani. Gak berani. Gak berani merubah Quran. Tapi ketika menafsirkannya, dirubah. Kalau engkau betul-betul yakin dengan keyakinan, merubah saja sekalian Quran. Kalau dirubah Quran, bisa jatuh pada kekumpulan. Sepakat para ulama, enggak ada satu bacaan pun waqallamallaha, enggak ada waqallamallahu. Dia rubah harokat supaya rubah makna. Yang dia inginkan nanti yang bicara bukan Allah, yang bicara siapa? Musa. Jadi merubah itulah tiga bentuk. Merubah makna membiarkan lafal. Menambah harokat. Merubah harokat dan menambah huruf. Ini tiga. Ada juga yang nanti semisal dengan itu. Ya, tahrifuna mu'tazilah wa jamiah. Ini semua perbuatan mu'tazilah dan jamiah. Ahlakahumullah. La yukayyikunahuma. Kemudian ahlus sunnah tidak mengkayfiyahnya, membagaimanakannya. Jangan dirubah. Dengar, patuh, taat, la yukayyikun. Jangan dikayfiyahkan. Bagaimana kayfiyah? Apa itu kayfiyah? Kayfiyahnya apa? Bagaimana kepahalu, bagaimana keadaanmu. Walau kayyifun, mereka tidak membagaimanakannya. Jangan dirinci. Katanya Allah punya tangan. Gimana tangannya? Allah Allah. Bagaimana Allah? Walau kayyifun, walau masyirun. Jangan misalkan, jangan bayangkan, jangan bagaimanakan. Lalu bagaimana? Sami'na wa ata'na. Allah kabarkan. Walau syafi'unahuma bi'aini makhlukin. Dan jangan samakan dengan tangan-tangan makhluk. Kita punya tangan tidak? Punya. Monyet punya tangan tidak? Sama-sama tangan, sama nggak tangan kita sama makhluk umumnya? Makhluk sama makhluk saja beda, apalagi makhluk karena yang menciptakan. Jangan samakan, jangan pikirkan, jangan serupakan, jangan bagaimanakan. Lalu gimana Ustaz? Sami'na wa ta'ana. Allah katakan Allah punya, bagaimana kebiasaannya nanti kita ketemu Allah di surga. Amin, amin, amin, amin. Ya, walayushabir bi'adil makhluk tashbiha musyabbih had khadarahum Allah. Jadi ada kelompok Mu'tazilah yang menolak, ada kelompok Jahmiyah yang menolak, ada kelompok musyabbihah yang menyerupakan, menetapkan dan menyerupa. Ahlus sunnah wal jamaah tidak menolak, tapi tidak menyerupakan. Ini namanya pertengahan. Ada yang Mu'tazilah menolak, gak percaya sama sekali, gak mau ikut. Ada musyabbihah, mumatsilah, percaya, tahu, terima, tapi disamakan dengan makhluk, dibayangkan, bahkan digambarkan, dibuat jadi berhala. Ya Allah, ahlus sunnah wal jamaah tidak menolak, tapi tidak membayangkan, tidak memikirkan, tidak menyerupakan. Jadi kita akan bahas tentang kalimat tangan ini, apa yang dimaksud dengan tangan Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana kita memahami ayat dari Quran ketika Allah menyebutkan tentang tangan Allah Subhanahu wa taala. Sudah jam 8:05, kita baca pertanyaan. Apakah buku ini sudah terjemahan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada terjemahan. Akidah Salaf Ashabul Hadis ini buku ada terjemahan. Tapi buku yang saya baca ini saya berlandaskan, ya, nggak, walaupun nggak secara kontekstual saya baca, saya berdasarkan syarah dari Syekh Robi Habibullah. Ya, Syekh Robi Habibullah. Ada buku ini terjemahannya ada ya, belum ada syarahnya, masih matannya saja. Dan kita baca matan dari tadi, kita nggak ada syarah. Cuma sedikit beberapa masalah kita ambil dari Syekh Robi Habibullah. Apakah Rasulullah SAW ketika bisa menjelaskan perintah Allah? Tidak, yang dilihat adalah nur, cahaya. Ya, nanti kita akan bicara tentang wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, bagaimana menjawab bahwa kitab Arab dan Mesir berbeda? Maksudnya? Allah Alam. Maksudnya apa? Tahu saya ya Arab, Mesir juga, Mesir ya Arab juga. Maksudnya mungkin sebagian cetakan Mesir itu hanya mencetak, yang penting banyak keluar buku, tapi keasliannya, percetakannya, tulisannya nggak dijaga ke apa, keautentikannya. Nah, mungkin saja ya, mungkin mereka mending nyetak, buku banyak yang minta mereka cetak. Tapi kalau terbitan Saudi Arabia biasanya lebih ketat dalam mencetak, bukan sekedar cetak, dia jaga selalu makhtutat dengan buku-buku asli sebelumnya, dia samakan. Itu namanya ada makhtutat, skripsi yang dulu, transkrip tulisan yang terdahulu yang di buku-buku lama disatukan, disamakan, ya itu lebih bagus. Berarti lebih terpercaya dalam memikirkannya. Dan siapakah yang membagi tauhid menjadi tiga? Para ulama sebenarnya sudah membagi dari dulu, tapi mereka tidak membagi secara rinci, tapi dari kalimat-kalimat mereka, dari buku-buku mereka sudah menjelaskan itu. Ada yang membagi menjadi dua, ada yang membagi menjadi tiga, ada yang... ini semua bagian-bagian yang disebut oleh para ulama sebelumnya. Jika Rasul diutus membawa syariat baru dan menghapus syariat yang lama, lalu apakah kita diperbolehkan mengambil dalil dari Nabi dan Rasul sebelumnya, sedang kita umat Nabi Muhammad? Maka tidak boleh. Cukup mengambil dari dalil yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Para hadirin jemaah, bapak-bapak dan ibu yang dimuliakan dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, ya, insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang akidah ini. Tapi yang kita harapkan pertemuan hari ini dipahami bahwa tidak bisa kita mengenal Allah kecuali Allah yang memperkenalkan dirinya kepada kita. Tidak bisa kita memikirkan Allah kecuali baginda Rasulullah SAW yang mengabarkan kepada kita. Maka berbicara tentang Allah cukuplah apa yang datang daripada Allah dan daripada baginda Rasulullah SAW. Jangan serupakan dengan makhluk, jangan ditolak, jangan dipalingkan maknanya. Pahami sebagaimana lafaz zahirnya, karena Quran datang dengan bahasa Arab yang jelas. ini saja yang bisa kita bahas. Subhanallah, subhanallah, wa bihamdihi, subhanallah.